Aku pengin pentol sing enek endoke, aku pengin pentol sing kebel endoke, aku pengin pentol pentol pentol pentol endok sing oke emine. Oh,